Radio Persi Bandung mau Bandung obarkan semangat Persi Bandung Persi Boboto. Persib Bandung, mau Bandung, kobarkan semangat Persib Bandung, Persib menang.